Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan. Para ulama khilaf tentang kapan turunnya wahyu dari Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pertemuan Nabi dengan Malaikat Jibril di Gua Hira, kapan terjadinya? Setelah para ulama sepakat bahwasanya terjadinya pada hari Senin. Dalam hadis yang sahih yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tatkala Rasulullah SAW ditanya, "Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Kata dia, "Dzaaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Hari Senin adalah hari di mana saya dilahirkan dan hari Senin hari di mana Allah menurunkan wahyu kepadaku. Mereka sepakat pada hari Senin. Namun pada bulan apa, pada tanggal berapa terjadi khilaf? Pada bulan terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan ulama menyatakan turunnya wahyu kepada Nabi SAW pada waktu di Gua Hira itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Karena hadis menunjukkan Rasulullah SAW diutus tatkala umur beliau tepat 40 tahun. Yaitu tatkala beliau di awal 40 tahun. Dan sementara beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Sebagaimana telah kita jelaskan khilafnya. Tidak ada dalil yang kuat seluruhnya tentang masalah ini. Ada pendapat mengatakan 8, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal. Oleh karenanya, yang jelas sepakat pada Rabiul Awal. Demikian juga akhirnya banyak ulama berpendapat. Karena Nabi diutus jadi Nabi tatkala umur 40 tahun, berarti beliau tatkala turun wahyu juga pada bulan Rabiul Awal pada tahun 41 tahun Gajah. Beliau lahir pada tahun pertama tahun Gajah, 40 tahun kemudian 41 tahun Gajah pada bulan Rabiul Awal. Ini pendapat kebanyakan ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, Rasulullah SAW diutus tatkala turun wahyu, tatkala di bulan Ramadhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadhan tatkala Allah turunkan Al-Qur'an. Kata mereka adapun Rabiul Awal itu awal mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal wahyu dalam bentuk mimpi. Adapun tatkala turun dalam bentuk Al-Qur'an, wahyu Al-Qur'an yaitu pada bulan Ramadhan. Adapun tanggalnya maka tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang benar bahwasanya sebab lama bahwasanya yang benar Al-Qur'an turun di 10 akhir bulan Ramadhan. Karena Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, dan kita tahu malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Adapun yang mengatakan malam nuzulul Qur'an pada tanggal 17 Ramadhan, maka tidak ada dalilnya. Maka kalau kita mau cari dalil lebih kuat yang mengatakan di 10 malam terakhir bulan Ramadhan, karena Al-Qur'an turun di waktu Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Wallah alam bisawab. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedang mencari wahyu sebagaimana perkataan Ibnu Sina dan sebagian yang lain mengatakan an-nubuwwah amrun muktasab, bahwasanya kenabian itu perkara yang bisa dicari. Kalau seandainya Nabi mencari wahyu, tentunya itu yang ditunggu-tunggu Nabi. Begitu datang ini yang saya tunggu, datang malaikat. Tetapi Nabi tidak tahu, tatkala datang malaikat dia malah ketakutan. Malah takut dirinya ketakutan. Memang Nabi tidak mencari wahyu. Dan tidak menduga bakalan dia dijadikan seorang Rasul. Meskipun dia telah mengalami hal-hal yang menakjubkan. Seperti batu memberi salam kepada beliau AS. Kemudian jantung beliau dibuka, kemudian dibelah. Kemudian mimpi-mimpi yang selalu terbukti terjadi. Beliau tidak menyangka beliau akan menjadi seorang Rasul. Oleh karenanya beliau tidak sedang mencari wahyu. Tapi tiba-tiba datang seorang kemudian mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan beliau ketakutan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, pentingnya memiliki seorang istri yang apa? Salehah. Lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Peran seorang suami tatkala menghadapi masalah, seorang istri berusaha menenangkan suaminya. Bagaimana peran Khadijah yang luar biasa kepada Nabi, kemudian mendengarkan keluh kesah suaminya, bahkan bukan cuma itu, kemudian mengantarkan kepada orang yang bisa mengurangi keluh kesah Nabi, yaitu Waraqah bin Naufal, orang yang soleh. Oleh karena para dokter mengatakan kalau orang dalam keadaan sedih, maka kalau dia tidak mampu untuk memikul beban tersebut, dia ungkapkan. Dia curhat. Namun tidak sembarang orang dia curhat. Tapi dia ceritakan kepada orang-orang yang terpercaya, yang kira-kira bisa beri nasihat. Pertama dia curhat kepada Allah, ini yang penting. Sebagaimana perkataan Ya'qub alaihissalam, bapaknya Nabi Yusuf, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sungguhnya aku hanyalah mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang pertama kita keluhkan adalah kepada Rabbul Alamin. Salat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak ada masalah. Kita pergi kepada sebagian orang, kita tumpahkan sebagian masalah yang kita hadapi untuk mencari solusi. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi, Nabi melepaskan itu kepada istrinya Khadijah. Oleh karena kalau seorang memiliki istri yang salehah, yang bisa diajak ngobrol, kemudian mengerti, maka ini sangat indah. dia akan mengurangi beban suaminya. Oleh karenanya, tatkala Rasulullah SAW menghadapi kesulitan, dia sampaikan kepada Khadijah radhiyallahu taala. Dan di antara cerdasnya Khadijah, bukan cuma dia yang memberi nasihat kepada suaminya. Kemudian dia bawa kepada Waraqah bin Naufal. Dia pilihkan seorang yang soleh, yang mampu untuk memberi nasihat. Ini menunjukkan cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari ini, orang yang selalu melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menghinakan dia selamanya. Ini sudah sunnatullah. Sunnatullah. Tidak mungkin dirubah. Orang yang senantiasa melakukan kebaikan kepada orang lain, orangnya sosial, namun karena Allah, bukan cari perhatian, bukan cari muka, bukan karena cari pujian, maka Allah tidak akan pernah menghinakan dia. Bahkan Khadijah di zaman jahiliyah, sebelum Nabi menjadi Nabi, dia tahu. Dia yang menasihati Nabi. Dia mengatakan, kalla, fawallahi abshir, la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak. Wahai suamiku, kau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah. Kenapa? Khadijah menyebutkan dalilnya. Bahwasanya engkau berakhlak yang mulia. Innaka latasilur rahim, senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri, kau bantu. Wa taksibul ma'dum, ada orang tidak punya apa-apa, kau kerja hasilnya kau berikan kepada dia. Wa takrid dhaif, kau senantiasa memberi menjamu tamu, memuliakan tamu. Wa tu'inu 'ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang terkena musibah. Orang seperti ini yang kehidupannya penuh dengan bantu orang lain tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dia membantu karena apa? Ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.